Slim Forever. Berkenanglah darah itu, mereka yang telah pergi, yang telah pergi. Dengarkah suara itu, panggilan yang memanggil. Demi Allah dan para rasulnya, terjaga dari untuk mereka yang telah pergi dan telah memberikan segalanya bagi umat ini. Cek yo, duduk di depan setiap sisi barisan, dapat diharapkan nyawa tak tersisa. Kota tua di setiap kebisuan ru debu, menapaki jejak para tentara jahiliyah. Terhampar di atas genangan strategi kabal, di atas selai sorban tak dikenal. Perang-perang bersarang di antara peperangan panjang, kesturi pewaris bunga-bunga surga yang takkan hilang. Berjuta mayat tak bersalah, anak-anak tak berdosa. Di antara hijab yang menjadi saksi kepergian para syuhada, artileri dari akhlak romani, sejenak jenggaku terpaku, tak tersentuh habis batas-batas neraka. Bocah-bocah yang menangis menatap hampa, tak tahu lagi di mana ayah dan ibu mereka. Bangkitlah singa-singa Islamku, pikirkan satu denganmu sahabat. Karapan surga telah menunggu kita, panggilan hijrah dari sebaik-baiknya langkah. Jihad tidak dengan negosiasi, jihad tidak dengan perundingan damai, tidak juga dengan dialog. Jihad adalah sebaik-baiknya perlawanan, membakar peluru historis dari Hasan al-Banna hingga Syekh Abdullah Azam. Ikhwanul Muslimin hingga Al-Qaeda, lihatlah negeri di mana saudara-saudara kita terjajah. Karena ku tak salahkan musuh yang datang dengan persiapan dan kekuatan yang matang, tapi ketika mereka ada untuk menindas Islam, maka jalan kita telah bersiap dan bangkit untuk tetap terjaga di jalan Allah. Setiap angin yang hembuskan kematian, kini saatnya merapatkan barisan, berdiri tegak patahkan gejolak kekufuran. Prioritas ibadah adalah pondasi utama, pengetahuan menjadi bekal amunisi, ukhuwah adalah kekuatan, berdiri dari cermin mukmin sejati, pujangga penerus amanah Rasulullah, membakar batas air raksa jahiliyah. Suatu ketika Islam berkibar dari kejayaan Romani, penyempurna warisan perjuangan anbiya, rahmatan lil alamin dari kekhalifahan Islamia, intifada hingga akhir sejarah. Jenin, Gaza, Serbia, Chechnya, Kashmir, Malaysia, Yerusalem, Irak, Afghanistan, Filipina, Thailand, Kosovo, Grozny hingga Sumeria, Poso, Ambon, Pakistan, Karbala, Nigeria, Jakarta, Mekah, Prancis, Madinah. Jihad hingga seluruh tanah Islam di dunia, jihad hingga seluruh tanah Islam di dunia. Tak ada lagi waktu yang tersia-siakan, gentang perang telah berkibar. Tidak ada tempat bagi Jonis Yahudi dan antek-anteknya, mengenang setiap jiwa pendahulu kita, dari Khalid bin Walid hingga Salahuddin Al-Yubi dan Abdullah Aziz Rantisi, hingga titik darah penghabisan, amal ma'ruf nahi munkar. Dan tidak ada yang sia-sia, tidak akan ada yang sia-sia dalam membela Islam. Allahu Akbar. Allah. Yeah.